cinta datang di waktu yang tidak terduga. Tapi gue yakin di dunia ini gak ada yang namanya kebetulan. Semua itu udah ditakdirkan. Ada garisnya. Buktinya gue masih saling terhubung sama dia. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Dan inilah garis cinta gue. Kesal dengan sikapmu yang selalu bertanya mana perhatianku. Mungkin kau tak pernah merasakan apa yang ku lakukan di setiap pengorbananku. Selalu jadi yang kau mau, menjaga di setiap saat, tapi kau tak melihatnya. Kamu cantik malam ini. Happy anniversary. Kayaknya kamu udah gak ngeharapin hubungan kita lagi ya? ya kan? Kita dipertemukan oleh cinta, kita tak saling ingkar janji, kita saling melengkapi hingga tua nanti.